Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني في الدين أعزكم الله الحمد لله. Di subuh kali ini, yakni hari Rabu, merupakan subuh yang ke-23 dari bulan Ramadhan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Mei tahun 2021 miladiah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih memberikan kesehatan kepada kita, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di subuh hari ini kita masih bisa hadir untuk sholat berjamaah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Ya, insyaallah akan kita bacakan majlis yang ke-21 dari kitab Majalisus Syahr Ramadhan Al-Mubarak oleh Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka beliau mengatakan al-majlisul hadi wal isrun, majlis yang ke-21. Fi fadli shalawatil mafruḍah fi Ramadhan wa fi ghairihi. Wa fadli salawatin nawafil. Pada majlis ini beliau menerangkan tentang keutamaan salat-salat wajib di bulan Ramadhan dan selainnya, dan keutamaan salat-salat sunnah. Maka setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan memberi salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan wa ba'd. Fa salatu ibadatun 'azimah. Maka salat adalah ibadah yang agung. Yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya qurratu 'ainir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salat ini adalah penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lima fiha min al-ittisal billahi subhanahu wa taala. Karena di dalam salat terdapat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia salat, maka dia menyambung as-silah, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufi baina yadayhi wa du'ai, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta berdoa kepadanya. War ruku'i wasujudi, kemudian rukuk dan sujud kepadanya. Fayajtami'u fi sholati anwa'un min al-ibadati la tujadu fi ghairiha. Maka di dalam salat terkumpul beberapa jenis ibadah yang tidak dijumpai di dalam ibadah yang lainnya. Jadi ketika kita sholat, itu ada beberapa ibadah yang kita lakukan. Yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, rukuk dan sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jenis-jenis ibadah ini tidaklah didapati pada ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Walihada ja'alaha Allahu ar-rukna tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa ja'alaha 'amudal Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai tiang Islam, sebagai penopang agama Islam. Nah, dan kita ketahui bahwa yang namanya tiang kalau tidak kuat, tidak kokoh, maka apa yang dibangun di atasnya tentu akan ya hancur, akan rubuh. Wa sholatu 'ala naw'ain. Dan salat itu ada ada dua macam. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, as-salawatul mafruḍah, wa hiya as-salawatul khams. Yang pertama adalah salat salat wajib, yaitu salat lima waktu. Wa hiya ruknun min arkanil Islam, dan ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. La budda minal muhafazati 'alaiha, yang harus dijaga. Mau tidak mau seorang muslim harus menjaga ibadah ini, yakni salat lima waktu. Wa la budda minal mudawamati 'alaiha fi kulli hayatil muslim, dan harus terus-menerus dilakukan sepanjang hayat seorang muslim. Min hini yablugu sinnat taklif ila ayyamut. Mulai sejak seseorang memasuki umur taklif, yakni balig, sampai dia meninggal. Nah, jadi ukurannya adalah wajibnya itu sejak seorang muslim memasuki umur balig sampai dia meninggal. Nah, tidak dikecualikan kalau sakit, tidak dikecualikan kalau dia sibuk, tidak dikecualikan kalau ada perkara-perkara yang na'am harus dia selesaikan dan seterusnya. La budda ayyukima sholata fil yawmi wal lailati khamsa marrat. Mau tidak mau seorang muslim harus menegakkan salat dalam sehari semalam lima kali. Ya. Bahkan mereka-mereka yang tinggal di kutub, ya, di kutub selatan atau kutub utara. Nah, yang kalau posisi matahari ya agak ke utara, bagi mereka yang ada di kutub selatan itu akan malam terus selama 6 bulan, ya, malam terus tidak pernah melihat matahari. Sebaliknya yang ada di kutub utara, siang terus tidak pernah malam. Dan 6 bulan berikutnya kebalikan dari itu. Mereka tetap menjalankan ibadah salat. Wajib menjalankan ibadah salat walaupun na'am mereka tidak pernah melihat matahari yang ada di kutub selatan dan tidak pernah melihat malam yang ada di kutub utara. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa mereka yang tinggal di negara yang mendekati kutub, patokan sholat lima waktu mereka harus mengikuti negara terdekat. Nah, negara terdekat. Atau kalau tidak, Mau tidak mau dalam 24 jam itu mereka harus menegakkan 5 kali sholat. Nah, dan sesuatu yang patut kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan berdasarkan lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa penyebaran Islam, penyebaran kaum muslimin itu ke arah timur dan barat. Adapun ke selatan dan utara itu sedikit. Jadi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara yang dekat kutub itu jarang. Ya, hanya orang-orang kafir. Kebanyakan kaum muslimin adalah tinggalnya na'am ke arah timur ataukah ke arah barat bumi. Dan di situ na'am terjadi perputaran malam dan siang secara sempurna. Al-muhim bahwa seorang muslim wajib menegakkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kama amar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladina liman dhayya'a shalah, dan tidak ada agama bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Wala yakunu musliman hatta yuqima shalah, dan tidaklah seorang menjadi seorang muslim hingga dia menegakkan salat. Fa in aqamaha aqama dinah. Kalau seseorang itu menegakkan sholat, maka berarti dia telah menegakkan agamanya. Wa in dhayya'aha dhayya'a dinah. Dan apabila seseorang menyia-nyiakan sholat, maka berarti dia telah menyia-nyiakan agamanya. Wa hiya awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu yawmal qiyamah min a'malihi. Dan sholat ini adalah amalan hamba yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salat adalah amalan hamba yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa hiya fariqatun bainal muslimi wal kafir, dan salat ini yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Fa hiya amudul Islam, sehingga salat merupakan penopang dan tiang agama. Salat adalah penopang dan tiang Islam. Wa ba'da salawatil faraid salawatun nawafil. Ini jenis yang kedua. Setelah salat-salat yang wajib, di sana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat-salat sunnah. Fayambagi lil muslimi ay yukthira minan nawafil, maka sepantasnya seorang muslim untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Wala yaqtasir 'alal faraid, dan jangan mencukupkan diri dengan salat-salat wajib. Sering kita terangkan di dalam majelis taklim kita bahwa amalan yang wajib atau salat wajib yang kita lakukan itu tidak pernah sempurna. Dan tidak kesempurnaan itu bisa tertutupi dengan sholat-sholat sunnah. Maka jangan kita mencukupkan diri hanya dengan sholat wajib saya. Sholat wajib saja dengan mengatakan, oh, yang penting saya sudah sholat wajib. Dan tidak lagi berusaha untuk menegakkan sholat-sholat sunnah. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk ikhlas dan mencontoh Rasulullah dalam sholat, tidak akan pernah kita bisa menyamai kesempurnaan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada kekurangan-kekurangan di sana. Nah, sehingga seorang hamba kalau dia sudah melaksanakan sholat wajib, hendaknya pula melaksanakan sholat-sholat sunnah. Bal yuksiru minan nawafil aidha, bahkan dia juga harus memperbanyak sholat-sholat sunnah. Liannahu bihajatin ila dzalik, karena seorang hamba butuh kepada salat-salat sunnah. Wa afdalun nawafil, dan salat-salat sunnah yang paling afdal adalah ar-rawatibul lati ma'as salawat, yaitu sunnah-sunnah rawatib. Ya, sunnah-sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Ya, salat sunnah yang mengikuti salat wajib. 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'daha. 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelah sholat duhur. Nah, karena itu setelah azan pada waktu duhur, ya hendaknya ya jangan terlalu cepat di iqamah. Ya, jangan terlalu cepat di iqamah. Ini untuk memberikan kesempatan bagi jamaah dari kaum muslimin untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah, karena akan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Aw 'alal aqal raka'atani qabla zuhri wa raka'atani ba'daha. Ataukah paling tidak kalau mungkin waktunya sempit, ya, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Asar tidak memiliki sunnah rawatib yang muakkad, ya, zuhur yang banyak. Wa raka'at raka'atan ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Wa raka'atan qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa huma akadur rawatib, dan 2 rakaat sebelum subuh ini adalah sunnah rawatib yang paling ditekankan. Di antara sunnah-sunnah rawatib yang lainnya yang ada di salat zuhur, maghrib dan isya, yang ada di salat subuh yang paling ditekankan. Nah, yang paling ditekankan karena ini khairun, lebih baik dari apa yang ada di dunia dan seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan yang besar pada salat sunnah ini sebelum subuh sampai itu bisa mengalahkan orang terkaya sekalipun, karena dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, itu baru salat sunnah sudah mengalahkan dunia. Nah, tsumma ba'da ar-rawatib, kemudian setelah sunnah-sunnah rawatib, al-witr bil-lail, salat witir di malam hari. Salat witir di malam hari. Fa innahu sunnatun muakkadatun, karena salat witir ini termasuk sunnah yang ditekankan. La yambagi tarkuhu la hadaran wala safara, tidak pantas untuk ditinggalkan baik ketika mukim ataukah ketika safar. Ini salat witir. Ya. Ketika mukim ataukah ketika safar. Tsumma ba'dal witri salatut tarawih fi Ramadan, kemudian setelah salat witir yaitu salat tarawih di bulan Ramadan. Tsumma tahajjudu bil-lail, kemudian tahajud di malam hari. Yatahajjadul muslimu min al-laili ma tayassara lah, seorang muslim melakukan salat tahajud di malam hari apa yang mudah bagi dia. Wa kullama aktsara fa huwa afdal, setiap kali tahajudnya banyak maka itu yang lebih afdal. Wa kullu laili mahallun lit tahajjud, dan setiap malam atau semua bagian dari malam, ya, itu adalah waktu untuk boleh seseorang melakukan salat tahajud. Nah, yakni mulai setelah selesai sholat isya sampai naam masuk waktu fajar, itu adalah waktu bolehnya kita sholat tahajud padanya. Walakin akhirul lail afdal, akan tetapi di akhir malam itu lebih afdal. Wa huwa thulutsul akhir minal lail, yaitu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau malam dibagi tiga, ya, sepertiga yang terakhir itu yang paling afdol. Au jawful lail, ataukah pertengahan malam. Wa huwa sulusu minas sulusil awsat ma'a sulusi minas sulusil akhir, yaitu seperenam dari sepertiga yang pertengahan bersama seperenam dari sepertiga yang terakhir. Ya. Jadi kan dibagi tiga. Dibagi tiga. Jadi sepertiga yang pertengahan. Ya, sepertiga yang pertengahan. Bagian akhirnya. Kemudian sepertiga yang terakhir. Bagian awalnya itu yang paling afdol. Ya, itu yang paling afdol untuk sholat tahajud padanya. Nah. Ini kalau jamnya ya sekitar jam 1, jam 2, sampai jam 3. Ini waktu-waktu yang dikategorikan ya sepertiga malam terakhir. Ataukah malam yang paling afdol, bagian malam yang paling afdol untuk seorang hamba melakukan sholat tahajud padanya. Hadza jawful lail. Inilah jawful lail. Wa in ukhira ila qabilis sahar. Dan kalau diakhirkan sampai mendekati waktu sahur, fayakunu minal mustaghfirina bil ashar, maka dia termasuk orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur, yang memiliki keutamaan yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Wasulutsul akhiru minal laili waqtun nuzulil ilahi, dan sepertiga malam terakhir adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingkari oleh orang-orang yang mengandalkan akal mereka, ya, dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah turun, ya, pada sepertiga malam terakhir, sementara yang namanya sepertiga malam terakhir itu kan ada terus di perputaran, ya, bumi ini, dari Indonesia Timur, ya, setelah itu ke Indonesia Tengah, kemudian ke Indonesia Barat dan seterusnya berputar terus, ya. Berarti kata mereka Allah tidak pernah bersemayam di atas aras. Ini akal-akalan mereka, ya, akal-akalan mereka. Sementara kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jangan kita gambarkan dengan manusia. Kalau manusia awalnya di atas kemudian dia turun, berarti dia sudah kosong di atas. Awalnya dia ada di atas pohon pamannya. Ya, kemudian dia turun. Ketika dia turun, maka pohon itu sudah kosong dari dia. Allah tidak serupa dengan itu. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Nah, yang harus kita yakini adalah berdasarkan pemberitaan dari Rasulullah bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, yanziru rabbuna ila sama'i dunya kulla lailah. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Hinaya baqa thulutsul lail al-akhir, ketika tersisa malam sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman ketika itu, may yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku pasti akan mengabulkan doanya. May yastaghfiruni fa aghfiralah, siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampuni dia. May yas'aluni fa a'tiyah, siapa yang meminta kepadaku aku akan beri, aku akan memberinya. Nah, tiga ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiga ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Siapa yang istighfar kepada Allah, Allah akan ampuni, dan siapa yang meminta kepada Allah, Allah akan beri dia. Nah. Wa dzalika fi kulli lailah, dan ini terjadi setiap malam. Falladhi yuwafiqu hadzal waqta fa innahu yahsulu ala khairin adzim, maka orang yang bangun, ya, kemudian salat tepat pada waktu tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Wa maftuhul lahu babul ijabah, dan terbuka bagi dia pintu dikabulkannya doa dia. Fa yastaghfiru wa yukthiru minal istighfar, maka hendaknya dia istighfar dan memperbanyak istighfar. Wa taubati fi hadzal waqt, dan bertaubat kepada Allah pada waktu tersebut. Wa yad'u li nafsihi wa li walidayhi wa lil muslimin, dan hendaknya dia berdoa untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, dan untuk kaum muslimin secara umum. Fa hadhihi fursatun mutahatun kullal lailatin lil muslim, maka ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim dan setiap malam, ya. Nah, setiap malam untuk kaum muslimin. Wa salatul laili hiya afdalun nawafil yakhtimuha bil witr. Dan salat malam termasuk seutama-utama salat sunnah yang ditutup dengan salat witir. Yaj'alu akhira qiyamihi al-witra. Hendaknya dia menjadikan akhir dari salat malamnya itu salat witir. Wa in shalla min awwalin lail fa innahu yaqtimu salatahu bil witr. Apabila salat di awal malam, hendaknya dia menutup salat malamnya dengan salat witir. Idza kana la yasiku min qiyamihi fi akhir lail. Kalau dia tidak yakin bisa bangun di akhir malam. Wa in kana yasiku min qiyamihi fi akhir lail fa yuakhir al-witra. Kalau dia yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengakhirkan salat witirnya. Nah, ini salat malam ya. Bukan salat tarawihnya, salat malam. Nah, salat malam kalau kita yakin bisa bangun di akhir malam, nah, maka witirnya kita akhirkan. Ya. Kita akhirkan. Wa yaj'aluhu ba'da salatil akhir lail. Dan menjadikannya ya, witir ini setelah salat di akhir malam. Hadza afdal, ini yang paling afdal. Al-muhim annahu la yatruk litra. Ya jelas, seorang muslim janganlah dia meninggalkan salat witir. Imma ayutira qabla ayanam, apakah dia salat witir sebelum tidur sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah punya alasan bahwa Abu Hurairah itu meraja' hadis, meraja' hafalan hadis sampai menjelang masuk waktu subuh. Ya, setelah sholat isya beliau meraja' hadis, meraja' hafalannya sampai menjelang ya sholat subuh. Artinya waktu tidur beliau itu sangat sedikit. Nah, kalau beliau tidur dulu kemungkinan besar terlewatkan kesempatan untuk sholat witir. Maka beliau sholat witir sebelum tidur. Nah, wa imma an yuakhira ila akhiril lail, ataukah mengakhirkan salat witirnya di akhir malam. Wa hadza afdal, dan ini yang lebih afdal. Tsumma ba'da dzalika salatul duha, kemudian setelah itu yang lebih utama adalah salat duha. Salat duha min hin tartafi'u syamsu qida atau qida rumhin, mulai ketika matahari naik ya seukuran tombak, ila kubaili zawali syams ba'da wuqufi syamsi fi wasati sama, sampai mendekati matahari tergelincir ke arah barat. Setelah matahari di pertengahan ya, kemudian tergelincir, menunjukkan panjangnya waktu sholat duha. Jadi mulai ketika matahari naik sepenggalan ya sekitar ya satu tombak sampai ya mendekati masuk waktu zuhur. Nah, ini waktu sholat duha. Kullu hadza waqtun li sholati dhuha. Semua ini merupakan waktu untuk sholat duha. Wa kullama ta'akharat fa huwa afdal, setiap kali ya diakhirkan sholat duha itu lebih afdol. Ini tambah tinggi matahari, tambah afdol. Wa aqalluha rakaatan, dan jumlah rakaatnya yang paling sedikit 2 rakaat. Wa aktsaruha 8 rakaat, dan terbanyak 8 rakaat. Ya. Jadi sholat duha bisa 2, bisa 4, bisa 6, yang paling banyak bisa 8. Ya. Nah, jadi 2, 4, 6, 8. Kullu raka'ataini bisalam, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Ammal mausimu as-sanawiyyu lil ibadat fa huwa fi Ramadan, adapun musim ibadah tahunan itu adanya di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan merupakan bulan ibadah. Ziyadatu khairin fi umuril muslim, tambahan kebaikan dalam umur seorang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam, salat tarwih bersama imam sampai imam selesai pulang ke rumahnya, maka ditulis baginya salat malam satu malam penuh. Ya, seolah-olah dia salat tarwih satu malam penuh. Ini keutamaan ikut salat berjamaah bersama imam sampai selesai. Ya, sampai selesai. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan malam al-qadar, itu lailatul qadar, dengan dasar iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Fa hadhi fadailu azimatun fi hadha asy-syahril azim. Maka ini merupakan keutamaan yang besar di bulan ini, di bulan yang agung ini. La siyama fi layali al-ashar, terlebih lagi di 10 malam al-ashar yang terakhir, ya 10 malam yang terakhir seperti yang kita sudah berada padanya. La siyama fi layali al-ashar. Wa hiya ziyadatu nafilatin fi umril muslim, itu merupakan ziyadah, ya tambahan amalan sunnah dalam umur seorang muslim. Nah, fayudifu ila ma kana ya'maluhu fi tulisanah minan nawafil, maka itu sebagai tambahan apa yang telah dia lakukan dari ibadah-ibadah sunnah di sepanjang tahun, ya di sepanjang tahun, di luar bulan Ramadan melakukan sholat-sholat sunnah, kemudian di dalam bulan Ramadan hendaknya menjaga, karena itu merupakan ya tambahan yang banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yutawwijuhu bi qiyami syahri Ramadan al-mubarak, dan hendaknya ya ketika dia menegakkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini, itu akan menjadi mahkota bagi dirinya. Fa hadhihi ghanaimul muslim muslimi yutihuha Allahu lahu, maka ini merupakan ghanimah bagi seorang muslim yang Allah sediakan untuknya. Wa yumakkinuhu minha, dan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan darinya. Fala yaliku bihi ayyudayyi'aha, maka tidak pantas bagi seorang muslim menyia-nyiakannya. Li'annahu idza dayya'aha dayya'a nafsahu wa dayya'a umurah, karena kalau seorang muslim menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan ini, berarti dia telah menyia-nyiakan dirinya dan menyia-nyiakan umurnya. Walam yastafid min hayatihi, dah dari hidupnya. Al-wajibu alal muslimi alla yaghfala ma'al ghafilin wa yakuna lahu nasibun minan nawafili ba'dal muhafazati alal fara'id. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah jangan dia lalai, ikut lalai bersama orang-orang yang lalai. Alla yaghfala ma'al ghafilin, jangan lalai bersama orang-orang yang lalai. Wa yakuna lahu nasibun minan nawafil, dan hendaknya seorang muslim mendapatkan bagian dari ibadah-ibadah sunnah. Ba'da al-muhafazati 'alal faraid, setelah dia menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Falladhi ya'ti bin nawafil wa la yuhafizu 'alal faraid la tanfa'uhu an-nawafil. Dan orang yang melakukan ibadah-ibadah yang sunnah dalam keadaan dia tidak menjaga ibadah-ibadah yang wajib, maka ibadah sunnah tidak memberi manfaat kepadanya. Karena juga ada orang yang seperti itu, yang dia jaga amalan sunnah. Dia menjaga amalan sunnah, amalan yang wajib justru disia-siakan. Ya, justru disia-siakan. Wa innama tanfa'un nawafilu ba'dal muhafadzah 'alal faraid. Amalan-amalan yang sunnah ini menjadi ya sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya apabila dia telah menjaga yang wajib. Nah, jadi terlebih dahulu dijaga yang wajib, setelah itu melaksanakan yang sunnah. Jangan kebalikannya, menjalankan na'am yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib. Ya, saking semangatnya sholat malam tidak tidur sampai menjelang subuh. Tapi setelah itu tidur, tidak sholat subuh. Ini kan melalaikan yang wajib. Ya, menghidupkan yang sunnah, melalaikan yang wajib. Ini tidak ada gunanya. Ya, amalan sunnah yang dilakukan tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, sehingga amalan yang sunnah ini kita lakukan setelah kita menjaga amalan yang wajib. Nasallallahu ayyu waffiqal jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa naktafi bihadzal qadar wallahu a'lamu bis-shawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa naktafi bihadzal qadar. Naam, tafaddalu hafizakumullah.